Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, kemarin ada sejumlah kosakata yang kita lewati di halaman 251. Sekalian kita baca dari awal. Wahal bali yaitu din illa min ha'ula. Maka tidaklah bencana agama kecuali gara-gara mereka-mereka, yaitu orang-orang yang jika selamat sumber makan mereka dan kedudukan mereka, mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi pada agama. Wa khiyaruhum, dan orang yang terbaik di antara mereka adalah al-mutahazin, orang yang merasa sedih. Al-mutalammidh, orang yang kalau makna asalnya adalah mencicipi. Namun maknanya Allah Ta'ala mungkin adalah orang yang komentar, mengekspresikan kesedihan dengan berkomentar, namun tidak melakukan tindakan apapun. Walau nuzi'a fi ba'di ma fihi, namun jika direbut sebagian hal yang fi ghadadah, itu mengurangi fi jahi kedudukannya dan hartanya, maka badala, maka dia curahkan semua yang bisa dia miliki. Wa tabadzala, dan dia pun tidak malu untuk melakukan semua yang bisa dia lakukan. Wajada wajtahada, dan dia bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh, dan dia gunakan tiga tingkatan atau tiga bentuk pengingkaran sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di bagian komentar Syaikh Al-Fauzan, beliau mengatakan demikian, wa yuqabil al-ghulu fi khuturatihi, dan kebalikan dari sikap berlebihan dalam masalah bahaya dan bahaya adalah tasahul, dan sikap bermudah-mudah fi muyu'ah, itu muyu'ah mana asalnya adalah cair, Allah alam makna yang dimaksud di sini adalah lembek, bermudah-mudah dalam bentuk lembek dan bahayanya. Fatasahul, maka bermudah-mudah dalam masalah agama tidaklah kalah berbahaya dibandingkan sikap berlebih-lebihan. Bahkan menurut Syaikh Fauzan, sikap bermudah-mudah syarrun minhu, lebih berbahaya daripada sikap berlebih-lebihan. Kemudian kita lanjutkan ke kaidah yang ke-41. Annahum yarawna, mereka berkeyakinan, berpandangan, anna minal wasa'il syar'iyah, di antara sarana yang dituntunkan oleh syariat dalam dakwah adalah berbicara kepada manusia, berbicara kepada orang lain sesuai dengan kadar pemahamannya. Wa makanatim, demikian juga kedudukan, posisi dan status sosialnya. Wa anna tauhidal khitab, dan sesungguhnya menyamakan rata gaya berbicara atau cara berbicara kepada semua orang, fi ghairi furudil a'yan, dalam perkara yang bukan fardu ain, laisa manhajan rabbaniyan, bukanlah jalan yang Allah ajarkan. Maka di antara cara dakwah yang hikmah disampaikan di sini adalah berbicara sesuai dengan kemampuan pemahaman orang yang diajak bicara. Maka perlu memperhatikan kualitas intelektual dia. Bahasa lainnya perlu dipertimbangkan dia lulusan apa. Yang tidak pernah sekolah tentu berbeda dengan cara berbicara dengan para akademisi. Mendakwai akademisi jangan sama dengan mendakwai orang yang tidak sekolah. Dan mendakwai orang yang tidak sekolah jangan sama dengan gaya ketika berbicara dan mendakwai akademisi. Tentu harus dibedakan. Meskipun muatan pesannya sama. Kalau ngomong sama akademisi, belum jadi pakai bahasa yang mentereng-mentereng, yang apa. Seakan-akan, sehingga wah, kan? Nah, namun kalau untuk orang yang ya sekolah saja enggak tamat, ya, TK saja enggak lulus, maka ya dibuat lebih to the point, sederhana, muter-muter malah ruwet, ya, bahasanya keren-keren malah bingungkan. Demikian juga menimbang qadar makanatihi, kedudukan. Ini strata sosial. Maka tentu mendakwai orang yang lebih tua beda dengan mendakwai teman sebaya. Dan orang yang punya kedudukan, orang yang dihormati karena dia pejabat, tentu cara berbicaranya harus lain dan berbeda. Jangan disamaratakan. Maka ini diantara cara berdakwah yang hikmah. Dan bukanlah dakwah yang hikmah tauhidul khitab, sama rata dalam gaya berbicara kepada semua orang. Makanya ada di antara bentuk hikmah dalam dakwah, oleh karena itu ayat yang dikutip, ayat tentang hikmah dalam dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, maka ajaklah manusia untuk meniti jalan Rabbmu, yaitu Islam, bil hikmah, dengan hikmah. Dan di antara bentuk hikmah adalah mukhatabatun nas ala qadri afhamihim, berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar pemahamannya. Wal ma'idhatil hasanah, berilah nasihat-nasihat yang bagus dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sebenarnya Rabbmulah yang lebih tahu siapakah orang yang sesat dari jalannya, dan dia lebih tahu tentang orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan jika datang kepada mereka satu perkara berkaitan dengan, satu berita berkaitan dengan menyebabkan timbulnya rasa aman ataukah rasa takut, mereka langsung menyebarkannya. Seandainya mereka kembalikan dulu pada Rasul dan orang-orang dan ulul amri, dan orang ulul amri di antara mereka, ulama atau penguasa di antara mereka, niscaya orang-orang yang mau membuat kesimpulan bisa mengetahuinya. Mengetahui kesimpulan yang tepat. Walau la fadlullah, seandainya bukan karena karunia Allah dan kasih sayang Allah, latabatum syaitan, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Bukhari di sahihnya, tepatnya di Kitabul Ilmi, punya bab, judulnya bab babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafhamu. Bab satu ilmu itu dikhususkan pada sekelompok orang tanpa yang lain, karena khawatir mereka tidak bisa memahaminya dengan baik. Kemudian beliau kutip perkataan Ali ibn Abi Thalib, hadisun nasa bima ya'rifuna. Ini berbicara dengan manusia dengan cara berbicara yang bisa mereka ketahui, bisa mereka pahami. Karena berbicara dengan sesuatu yang muluk-muluk sehingga orang itu tidak paham, menyebabkan atau hibuna, apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan. Maka cara kita yang salah menyebabkan orang salah paham, akhirnya dia mengingkari, boleh jadi ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Bukan karena bukan karena Al-Quran dan hadisnya, namun karena kita tidak pandai dalam memberikan penjelasan. Kemudian beliau bawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, senyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mu'ad Nabi bonceng, ala rahal, di atas pelana. Biasanya kalau rahal itu untuk unta. Qal, kemudian Nabi mengatakan, wa Mu'ad bin Jabal. Maka Mu'ad mengatakan, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, aku penuhi panggilan wahai Rasul. Maka Nabi mengatakan, kembali wahai Mu'ad. Mu'ad pun mengucapkan respon yang sama, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, salatan sampai tiga kali. Kemudian Nabi sampaikan, ma min ahadin, tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi, dengan penuh ketulusan dari hatinya, kecuali Allah haramkan neraka, haramkan dia untuk dijilat api neraka. Kalau Mu'ad mengatakan, wahai Rasulullah, bolehkah aku beritakan hadis ini kepada banyak orang sehingga mereka gembira? Maka Nabi katakan, idan jika kau beritakan pada semua orang, yattakilu, mereka akan tawakal, mereka akan mengandalkan semata-mata syahadatnya, kemudian tidak beramal, padahal bukan itu maksudnya. Artinya mereka salah paham. Dan pada akhirnya Mu'ad menyampaikan hadis ini ingdal mauti, sebelum beliau meninggal dunia, ta'atuman, karena takut dosa. Maka hadis ini yang dijadikan dalil oleh Bukhari untuk membuat judul bab, ya, adanya ilmu yang disampaikan kepada sebagian orang tanpa yang lain karena khawatir salah paham. Sebagaimana Nabi menyampaikan hadis ini hanya kepada Mu'ad bin Jabal dan tidak Nabi sampaikan kepada yang lain. Dan Nabi larang Mu'ad bin Jabal untuk menyebarkannya secara umum karena orang salah paham. Khawatir orang salah paham dikira tidak perlu beramal. Cukup dengan bersyahadat orang akan selamat dari neraka. Padahal orang yang cerdas akan menangkap bahasanya ucapan syahadat yang penuh tulus dalam hatinya itu akan berkonsekuensi amal. Jika seorang itu mengucapkan syahadat dengan penuh ketulusan, maka dia akan mengamalkan isinya. Dan di antara isinya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak, ini adalah satu hal yang dakik, satu hal yang agak jelimet, yang boleh jadi banyak orang tidak cermat. Akhirnya dianggap tidak perlu beramal, pasrah dengan merasa cukup dengan ucapan syahadat. Kemudian ada kutipan, kutipan perkataan Ibnul Qayyim di Badai'ul Fawaid. Banyak dari orang menuntut dari kawannya setelah kawannya itu mendapatkan kedudukan pemimpin. Dia tuntut agar kawannya yang telah jadi pemimpin itu punya perilaku-perilaku alatikana yu'amiluhu, sama seperti dulu perilaku itu dia miliki qabla riyasah, sebelum jadi pimpinan. Maka banyak orang ketika temannya sudah jadi orang top, dia menuntut agar kawannya ini bersikap seperti dulu, seperti ketika masih rakyat jelata sama dengan dirinya. Fala yusadifuha. Lalu sang kawan yang sekarang jadi pejabat itu tidak mencocoki, tidak bertepatan dengan dia dalam permintaannya. Artinya tidak cocok dengan permintaannya. Fayang taqidu ma bainahuma minal mawadda. Maka rusaklah kedekatan hati di antara keduanya. Maka siapakah yang salah dalam kasus ini? Kata Ibnul Qayyim, wa hadha min jahli sahib at-talib lil adha. Ini adalah kebodohan yang dimiliki oleh si kawan yang menuntut, bukan yang dituntut. Si kawan yang menuntut lil adah, agar kawannya meskipun telah jadi orang top, orang besar, pejabat, dia tuntut agar seperti dulu waktu pas SMA. Ya tidak bisa. Dulu waktu pas sama-sama teman sekolah. Maka yang disalahkan adalah orang yang menuntut. Harusnya yang memaklumi kalau sikapnya agak berbeda. Itu harus dimaklumi. Yang dituntut adalah si kawan ini. Nah, ini kata Ibnul Qayyim, huwa bimanjilati, si kawan penuntut itu seperti orang yang menuntut kawannya yang mabuk untuk bersikap sebagaimana sikap orang tidak mabuk. Ya tidak bisa. Nah, kawannya lagi mabuk, diminta untuk ngomong sebagaimana ngomong ketika enggak mabuk, bersikap sebagaimana sikap ketika enggak mabuk. Padahal itu ghalat. Tentu itu sebuah satu hal yang salah. Maka kata Ibnul Qayyim, maka sunnya jabatan itu punya mabuk. Sebagaimana mabuk khamr atau lebih gawat. Atau lebih rusak daripada mabuk khamr. Seandainya jabatan jadi orang top itu tidak memiliki, tidak kemudian berdampak mabuk, lamakhtaraha sahibuha alal akhirah, niscaya pejabat itu tidak akan lebih mengutamakan jabatannya daripada nikmat akhirat yang kekal dan abadi. Karena orang itu mendapatkan kenikmatan fly dengan jabatan. Ya, fly dengan jabatan, maka dia sampai rela menjual akhirat demi dapat jabatan. Karena dia mendapatkan kenikmatan luar biasa dengan punya jabatan. Sehingga beliau katakan, mabuk gara-gara jabatan itu lebih hebat daripada bikathir, jauh lebih hebat dibandingkan mabuk karena khamar. Dan muhalun, satu hal yang mustahil. Kita akan melihat dari orang yang mabuk berat, sekarang bukan hanya sekedar mabuk biasa, orang yang sangat mabuk berat, kita mustahil kita akan terlihat darinya perilaku orang yang tidak mabuk dan tabiat orang yang tidak mabuk. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan akrama khalqihi, makhluknya yang paling mulia yaitu para nabi, untuk berbicara dengan para pemimpin orang kafir, pimpinan orang kafir, bil khitabil layyin, dengan cara berbicara yang lembut. Sehingga disimpulkan oleh Ibnu Qayyim, fa mukhatabatu ru'asa bil qaulil layyin amrun matlubun syar'an wa aqlan wa urfan. Maka berbicara dengan pimpinan, bicara dengan orang yang punya kedudukan sebagai pemimpin, orang yang punya jabatan, dengan kata-kata yang lembut, satu hal yang diperintahkan, satu hal yang diperintahkan oleh syariat. Syariat memerintahkannya. Wa aqlan, dan akal sehat pun memerintahkannya. Wa urfan, dan hukum al-adah, hukum kebiasaan pun mengharuskannya. Orang yang tidak kenal agama, tidak punya akal sehat, tidak bisa mikir sendiri, oh, itu tahu ini pejabat, ini presiden, ini camat, ini orang yang bupati, bicaranya ya harus berbeda, sikapi dengan sikap yang berbeda. Maka kebiasaan pun sudah mengharuskan untuk ada sikap yang berbeda dan cara berbicara yang berbeda. Akal sehat pun demikian. Karena akal sehat mengatakan orang yang punya kedudukan, orang yang terhormat, ya berhak untuk dihormati. Dan syariat pun memerintahkan demikian. Buktinya Allah perintahkan para nabi, Allah perintahkan manusia mulia yaitu para nabi untuk berbicara dengan pimpinan orang kafir dengan bahasa yang lembut. Oleh karena itu kita jumpai manusia seakan-akan punya fitrah semacam ini. Enggak kenal ngaji, enggak kenal agama, itu sudah punya fitrah ngomong dengan orang pejabat, dengan orang yang punya kedudukan, orang yang statusnya atasan dia, itu bahasanya beda. Enggak pakai ngaji dan pakai ini demikian. Loh, kalau malah ngaji malah berubah fitrahnya kan? Ini kan kok malah rusak fitrahnya? Kok malah jadi kasar sama atasannya, sama orang tuanya, sama suaminya, sama kepala kantornya, ngomongnya kok seenaknya. Makanya harusnya tidak mungkin terjadi. Manusia tidak kenal agama, udah punya fitrah ngomong sama orang yang posisinya lebih tinggi, itu beda. Tidak nyikapi orang yang posisinya lebih tinggi seperti nyikapi temannya sendiri. Wa hakadha, demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berbicara dengan para pimpinan asyair wal qabail, suku dan kabilah, dengan bicara yang lembut. Ta'ammal, renungkanlah bagaimanakah praktek Musa terhadap perintah yang perintah Allah kepadanya. Bagaimanakah Musa berkata kepada Fir'aun, yang Allah ceritakan di surat An-Nazi'at, halaka ila anta zakka, apakah anda berkenan untuk mensucikan diri, maukah anda untuk mensucikan diri, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku tunjukkan kepada anda jalan menuju Rabbmu, menuju Tuhanmu, menuju zat yang menciptakanmu, yang memberimu rezeki. Fatakhsha, lalu engkau pun bisa merasa takut kepadanya. Sisi keindahan dari kalimat ini, fa'akhajal kalam ma'ahu, maka perkataan yang dikeluarkan oleh Musa kepada Fir'aun adalah makhraja su'al, dalam bentuk pertanyaan, wal 'arad, dan tawaran, bukan perintah. Sucikan dirimu, nah anak, maukah engkau mensucikan diri? Ila anta zakka, maukah engkau mensucikan diri? Dan lihat kalimatnya, ila anta zakka. Musa tidak mengatakan ila an uzakkiyaka, aku yang akan membersihkanmu. Dan realitanya itu Musa akan membersihkan Fir'aun dengan mengajari dia ini dan seterusnya, yaitu akan membersihkan hatinya jika Fir'aun mau menerima tawaran Musa. Musa yang akan membersihkan. Akan tetapi meskipun demikian, bahasa yang dipakai ila anta zakka, engkau mensucikan diri. Fir'aun yang jadi pelakunya sendiri, pelaku untuk membersihkan dirinya sendiri. Musanya dihilangkan, enggak dikedepankan, peran Musa dibelakangkan, tidak ditonjolkan. Padahal realitanya itu nanti perannya Musa. Fa nasabal al-fi'l, maka kata kerja yaitu mensucikan diri dinisbatkan kepada Fir'aun, bukan kepada Musa. Peran Musa seakan-akan disingkirkan. Kenapa? Ini ngomong sama orang besar. Orang besar pinginnya dia yang berperan. Ingin menonjolkan peran dia. Nah, maka Musa pun menonjolkan perannya. Perannya Fir'aun, bukan perannya dirinya. Wadzakar lafaz tazakka, dan yang dipilih adalah tazakka, menggunakan kata-kata tazakka, bukan kata-kata yang lain. Karena dalam kata-kata zakat terdapat makna keberkahan, kebaikan, dan berkembang. Engkau mensucikan diri sehingga engkau penuh dengan kebaikan, sehingga engkau sendiri yang kemudian membuat dirimu penuh dengan kebaikan, kemudian terjadi perkembangan dan perubahan. Nah, itu semua perbuatannya Fir'aun, dinisbatkan sebagai perbuatannya Fir'aun. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan maukah engkau kuberi petunjuk menuju jalan Rabbmu. Artinya, aku cuma sebagai penunjuk jalan. Aku nu kadalil. Aku cuma jadi penunjuk jalan di hadapanmu. Alladzi yasiru amamaka, aku lah yang akan berjalan di depanmu untuk jadi penunjuk jalan. Dan ini satu hal yang tidak keras. Bukan kata-kata yang kasar. Biasa. Di dunia pemimpin, dia mau jalan-jalan di satu tempat, dia cari anak buah yang kemudian orang bawahan yang menunjukkan jalan. Dia pokoknya tinggal terima, beres, jalannya sudah mulus, jalannya sudah bagus, pilihkan jalan yang terbaik. Wa ahdiyaka ila rabbika, aku maukah engkau berkenankah engkau menjadikan aku sebagai penunjuk jalanmu menuju Rabbmu. Ila rabbika, dan di sini dipakai ila rabbika, bukan ila rabbi, pada Rabbku. Nah, ila rabbika, dan itu adalah jalan menuju Rabbmu, zat yang menciptakanmu. Maka jalan menuju zat yang akan menciptakanmu, memberikan rezeki kepadamu, dan seterusnya. Istita'a, ini adalah kalimat pendorong supaya Fir'aun beriman dengan Rabbnya. Allah dikhalaqahu, yang dialah Allah yang menciptakannya, memberikan rezeki kepadanya, warabahu, dan memelihara dirinya dengan berbagai nikmat, dari nikmat yang sariran kecil, yafian yang sedang, wakabiran ataupun yang besar. Dan Musa tidak mengatakan ila Rabbina, kepada Tuhan kita berdua, atau ila Rabbi, namun ila Rabbika, pada Tuhanmu. Karena penguasa itu enggak pengen berbagi. Kan? Penguasa itu enggak ingin berbagi. Ini punya saya, kan? Saya, kan? Bukan kita. Dia enggak mau kita berbagi. Kan? Maka Musa pun enggak menggunakan Rabbina atau apalagi Rabbi. Ya. Itu kan orang lain kalau Tuhanmu, bukan Tuhanku. Namun ila Rabbika. Kepada Rabbmu. Kadzalika demikian juga, ya, ini berdakwah dengan penguasa. Kemudian kita Ibnul Qayyim mengajak kita untuk merenungkan dakwahnya Nabi Ibrahim dengan ayahnya, mendakwahi orang tua. Bagaimanakah cara bahasa yang halus yang dicontohkan oleh Ibrahim untuk mendakwahi orang tuanya yang kafir? Ya, demikian juga perkataan Ibrahim kekasih Allah kepada ayahnya, ya abati. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolongmu, memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Maka lihat, Ibrahim memulai perkataannya dengan menyebut bapaknya. Ya, kata-kata, ya abati, ya, wahai ayahku. Yang kata-kata ini, ayahku ini adalah menunjukkan ala taukirihi. Kalau Ibrahim menghormati ayahnya. Dan lihat, Ibrahim tidak menyebut nama bapaknya langsung dengan nama bapaknya. Jangkar, kata orang Jawa. Tidak. Ibrahim tidak mengatakan, hei Azal. Tidak. Wahai ayahku. Wahai ayahku. Ibrahim tidak mengatakan, wahai Azal. Tidak. Tidak langsung nyebut nama. Namun nyebut, wahai ayahku. Yes. Wahai orang yang kuhormati. Karena engkau adalah ayahku. Kemudian, Nabi Ibrahim berdakwah dengan menyampaikan perkataan makhraj su'al. Bentuknya juga bentuk kalimat tanya. Tidak kalimat perintah. Dengan tidak mengatakan jangan. Namun dengan kalimat tanya, lima ta'budu, kenapa? Atas alasan apa? Mengapa engkau sembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan manfaat kepadamu sedikit pun? Walam yakul, Ibrahim tidak mengatakan, la ta'bud, jangan sembah. Nah, padahal itu maksudnya, itu maunya, itu isinya. Nah, isinya itu jangan sembah. Bahasanya, kenapa anda sembah? Kenapa anda sembah? Ibrahim tidak mengatakan la ta'bud, janganlah kau sembah. Tsumma qala, kemudian Ibrahim mengatakan pada ayahnya, ya abati ini qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku ilmu. Ilmu wahyu yang tidak datang kepadamu. Lihat kalimat itu yang dipilih oleh Ibrahim. Ibrahim tidak mengatakan kepada ayahnya, innaka jahil. Kamu ini bodoh. La ilma indaka. Kamu tidak punya ilmu. Padahal itu maknanya. Pesannya itu. Bapak kamu itu bodoh. Tidak punya ilmu. Manut sama saya. Yang punya ilmu. Maunya itu. Namun bahasa yang dipakai tidak. Dia tidak membodoh-bodohkan ayahnya. Baik ayah, telah datang padaku satu ilmu. Aku memiliki ilmu, aku punya pengetahuan yang itu tidak engkau miliki. Artinya apa? Bodoh, kan? Artinya apa? Bodoh kamu ini. Namun itu enggak diomongkan, gitu, ya. Itu enggak diucapkan. Meskipun itu maksudnya, sama-sama mengatakan bapak ini bodoh. Ini tapi beda antara bapak ini bodoh, nah, dengan aku punya ilmu, ya, ayahku, sesuatu yang kau tidak engkau miliki. Itu kan sama, namun diksinya, pilihan katanya beda. Itu kemudian sehingga terasa berbeda. Padahal maksudnya sama. Pesan yang ingin disampaikan itu sama. Bal adala an hadil ibarah. Bahkan Ibrahim meninggalkan ungkapan ini, kata-kata innaka jahil, membudu-budukan bapaknya. Dia tinggalkan ungkapan ini. Dia memilih altafil ibarah. Ungkapan yang lembut. Meskipun tadulu ala hadal makna. Meskipun menunjukkan makna dan pesan yang sama. Ini kan beda pesan yang sama, cuma bahasanya saja, cuma eufemisme saja, penghalusan saja. Enggak pakai sarkasme, enggak pakai majas sarkasme. Namun pakai majas eufemisme meskipun maknanya sama. Faqal Ibrahim mengatakan ja'ani minal ilmi malam ya'tika. Telah datang padaku satu ilmu yang tidak datang padamu. Kemudian Ibrahim mengatakan fattabi ini ahdika siratan sawiyya, maka wahai ayahku ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Kalimat perkataan Ibrahim sama persis dengan perkataan Musa kepada Fir'aun, wa ahdiyaka ila rabbika. Kemudian Ibrahim mengatakan ya abati ini akhafu ayyamasaka adabun minar rahman. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir nih, ada azab yang menyentuhmu. Pakai menyentuh. Tidak menimpamu. Enggak, pakai menyentuhmu. Sentuhan saja. Minar rahman. Padahal dia adalah zat yang sangat penyayang. Dia bukan zat yang bengis dan kejam. Dia zat yang penyayang. Fatakuna li syaitani waliya. Sehingga engkau jadi kekasihnya setan. Fanasabal khauf ila nafsihi tuna abihi. Lihat keindahan kalimat ini. Kekhawatiran, ketakutan itu dinisbatkan kepada Ibrahim, bukan ke ayahnya. Ibrahim mengatakan aku khawatir, aku takut. Ibrahim tidak mengatakan bapak aku juga takut. Kena azab. Aku sebab itu takut. Azab Allah ngeri banget. Tidak. Ibrahim mengatakan aku ketakut. Yang takut Ibrahim, bukan ayahnya. Aku takut oleh ayahku. Kama yaf'alu syafiq al-khaif ala man yashfaq alaihi. Maka inilah sama persis bagaimana ucapan orang yang sayang, yang khawatir adanya ala, adanya keburukan man pada orang yang yashfaqu alaihi, dia sayangi. Maka itu seperti ungkapan orang yang sayang dengan orang lain dan dia khawatir ada satu hal yang bahaya menimpa orang yang dia sayang. Maka dia katakan saya khawatir ada sesuatu yang akan menimpamu. Waqal. Dan lihat Ibrahim menggunakan yamasaka, menyentuhmu. Maka Ibrahim sebutkan kata-kata menyentuh. Ini alladhi altaf min ghairi. Inilah kata yang paling lembut daripada yang lain. Asobaka atau kalimat semacam itu menimpamu, namun menyentuhmu. Tsumma qala al-'adzaba, kemudian azabnya beliau gunakan kata-kata nakirah. Nih, ya masaka azabun. Nih, menyentuhmu satu siksaan. Artinya meskipun siksaan itu siksaan yang kecil. Tsumma dzakar Rahman, kemudian untuk Allah dia pilih nama Ar-Rahman. Tidak Al-Jabbar atau Al-Qahhar, nah. Nah, tidak diungkapkan Al-Jabbar yang maha memaksa, Al-Qahhar yang maha perkasa. Namun Ar-Rahman. Kalau dia Ar-Rahman kok sampai mengazabmu? Wah, ini kan ada sesuatu yang sangat sangat-sangat lancang sebenarnya. Dia itu maha penyayang. Kalau mau bertobat, mau kemudian, dia penyayang. Jangan perlu takut untuk bertobat, untuk kemudian insaf. Dia itu bukan kasar, bukan kemudian tadi. Dia itu penyayang. Kata-kata Ar-Rahman ini memotivasi untuk bertobat. Digunakan kata-kata Ar-Rahman untuk memotivasi agar bertobat. Fa ayu khitabin al-fatwa alyan min hadza. Maka bahasa apakah yang lebih lembut dan lebih lembut dari kalimat semacam ini? Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa radhiyallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin.